Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَيُّهَا الْإِخْوَةُ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. نَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى بِتَنْزِيهِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَنَّ عَلَى كِتَابِهِ الْبَارِئِ إِنِّي di Baitul Mithril kita, di rumah dari rumah Allah Taala, kita masih dikumpulkan dalam satu acara, dalam satu majlis yang mulia, satu majlis yang amat sangat mulia, jadi majlis ilmu, majlisnya para ulama, majlisnya para anbiya, majlisnya para rasul, dan majlisnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai para ahli huda. Ini kenikmatan yang sangat agung dan sangat besar. Yang kenikmatan ini tidak akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Bagaimana banyak sahabat kita yang mereka itu goblah, mereka lalai dari kemuliaan, mereka terabaikan dengan berbagai urusan dan berbagai masalah, sehingga mereka diharamkan untuk mendapatkan kemuliaan yang sangat agung ini, kemuliaan yang tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun dari perhiasan dunia, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dunia wafiha, dunia dan seluruhnya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah wa barakallahu fikum, wajibnya bagi kita semua untuk memuji Allah tabaraka wa taala, dan kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan taufik dan hidayah dalam keadaan seperti ini, harta Allah, sampai kita berjumpa dengan Allah di setelah satu kemudian hari, diberikan kesempatan di atas ilmu, di atas manhaj yang sahih, di atas manhaj yang sunnah wal jamaah, manhaj salaf rahimahullahu alaihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat baik yang tidak mungkin seorang hamba itu mampu untuk menghitungnya. Allah Taala telah menyatakan diri kita berkarim. Wa in ta'udhu ni'matullah, wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena banyak dan besar nikmat Allah kepada kita semua. Sampai al-Imam al-Allamah Imam Ahimati Ahli Sunnah wal Jamaah Muhammad ibn Abi Bakr Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qawaid pernah menyatakan bahwa tidak mungkin seorang insan itu akan lepas dari nikmat Allah lahzatan walaupun hanya sekejap saja. Sekejap saja tidak mungkin seorang insan itu akan mampu untuk lepas dari nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat yang sangat banyak itu adalah al-waktu, waktu yang Allah berikan kepada kita. Waktu yang telah Allah karuniakan kepada kita, umur yang telah Allah karuniakan kepada kita, waktu yang siang dan malam yang merupakan mata di mana kita ini beramal, beraktivitas dari seluruh aktivitas yang kita lakukan, dan waktu mempunyai kedudukan yang sangat besar dan sangat agung, sangat penting bagi seorang insan. Dan hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang mengisyaratkan akan pentingnya waktu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah bersumpah di beberapa ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim, seperti Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan wal-layli idza yaghsha, dan demi malam. Kemudian dalam ayat-ayat Allah menyatakan wal-duha, dan demi waktu duha. Di dalam ayat yang Allah menyatakan wal-asr, dan demi waktu asar. Beberapa ayat di sini menunjukkan akan besarnya, akan pentingnya manfaat waktu bagi kita semua. Karena tidak mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala itu bersumpah dengan sesuatu yang kecil atau bersumpah dengan sesuatu yang remeh. Tidak mungkin, karena hal itu akan menurunkan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu akan menurunkan akan keagungan Al-Quran seandainya Allah bersumpah dengan sesuatu yang sangat kecil. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah menyatakan dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan nikmatan mazhurun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faraj. Dua kenikmatan kata beliau yang kebanyakan manusia itu tertipu dengan dua kenikmatan ini. Apa itu? As-sihhatu wal faraj, kesehatan dan waktu luang. Ini menunjukkan juga akan pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Agungnya waktu yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri sebagai bagian dari kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "La syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguh, jika kalian bersyukur kepada nikmatku, la azidannakum, dan sungguh aku tambahkan nikmat kepada kalian. Tapi Allah mengajarkan kepada kita, wa la in kafartum, dan jika kalian ingkar kepada nikmat yang diberikan kepada kalian, inna adzabi lasyadid, sungguh azab pada sangat pedih. Maka Rasulullah rahimahullah, waktu, kesempatan, umur yang Allah berikan kepada kita wajib untuk kita syukuri, dikarenakan kita takut seandainya kita ingkar atau bahkan pergunakan kenikmatan itu kepada hal-hal yang Allah benci dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, tidak akan dapat azab yang sangat pedih. Termasuk di sini masalah waktu, masalah kesempatan hidup dan umur yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, di antara cara seorang itu bersyukur terhadap waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Allamah Muhammad bin Bakar Ibn Abi Bakar Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah bersyukur dengan mengucapkan tahmid, dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur masih disimpan berikan umur. Banyak saudara kita yang sudah meninggalkan kita, banyak saudara kita yang sudah dulu untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru kemarin kita berjumpa, hari ini kita sudah tidak berjumpa dengan mereka. Baru kemarin dalam keadaan bersembah gurau, kemarin sudah meninggal dunia. Inilah kesempatan mereka untuk beramal, berbuat kebaikan di alam dunia. Kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian setelah cara yang pertama dengan lisan, kemudian di antara cara bersyukur adalah dengan al-jawarih, dengan anggota badan kita. Kita gunakan kesempatan waktu yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan kita realisasikan dalam amalan kebaikan, amalan yang bermanfaat bagi kita, amalan yang Allah cintai dan Allah ridai. Bukan dengan perkara-perkara yang bahkan memberikan maksiat atau perkara-perkara yang Allah benci dan akan menimbulkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka nasihat kami kepada diri kami pribadi dan juga ikhwana as-salafiyun untuk mempergunakan waktu, kesempatan di masa antum semua masih dalam keadaan segar, gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan gunakan masa hidupmu sebelum datang masa ajal. Waktu tidak akan pernah kembali kepada kita, tidak akan pernah kembali yang namanya waktu kepada kita, tapi waktu itu akan hilang dan pergi dengan hilangnya dan berlalunya masa demi masa. Dan al-ajal ikhwan fillah rahimakumullah adalah sesuatu yang sangat pasti bagi kita, satu hal yang sangat pasti, mau tidak mau, senang atau tidak senang, kita akan pasti didatangi oleh yang namanya malaikat maut. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqimun, dan jika ajal itu telah sampai kepada mereka, maka tidak akan mampu untuk diawalkan barang sesaat dan tidak akan mampu untuk diakhirkan barang sesaat. Tidak mungkin. cuma yang tepat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap jiwa tidak akan mampu mengetahui kapan beriman dia akan meninggal dunia, meninggalkan dunia yang sana penuh dengan fitnah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan setiap jiwa itu tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan besok pagi. Dan setiap jiwa itu tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Al-maut ya ikhwan. Maka di sini marilah dan nasihatkan kepada kami beribadah dan ikhwan. Hafizakumullah wa barakallahu fikum, untuk bercepat-cepat diri dalam amalan kebaikan, memanfaatkan masa, waktu dan kesempatan. Terlebih antum adalah syabab, para pemuda. Seorang pemuda yang masih kuat, yang masih punya banyak kesempatan dan peluang-peluang untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya di alam dunia. Baik di dalam beramal ibadah, mempersiapkan bekal untuk menuju kehidupan yang kekal abadi. Baik dalam masalah kebaikan yang lain, amalan saleh. Baik dalam masalah thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, pupuklah semangat kita sebesar-besarnya, sebagaimana para imamatu ahli sunnah wal jamaah, para as-salaf memberikan contoh kepada kita bagaimana semangat mereka dalam thalabul ilm, dalam menuntut ilmu agama, dalam mereka mengembara menuntut ilmu agama dan mencari syuyukh, mencari para guru. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14, Allah menyatakan fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba wahai para hamba-Ku kepada al-khairat, kepada kebaikan. Al-khairat ikhwanizin rahimakumullah, di sini adalah sangat banyak. Dan disebutkan oleh para ulama al-istibat, berlomba-lomba, ataupun al-mubadarah, bersegera menuju kebaikan, itu adalah lawan dari angan-angan dan juga lawan dari al-qatl. Lawan dari sifat malas. Al-khairat yang disebutkan di dalam ayat ini disebutkan oleh para ulama adalah meliputi seluruh kebaikan. Bisa masuk di dalamnya al-ibadah, as-salat, az-zikir, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Juga masuk di dalamnya as-shaum, berpuasa, al-hajj, dan ibadah haji. Ataupun masalah lain dari al-akhlaqul karim, semuanya itu masuk di dalam al-khairat, masuk di dalam al-thalabul ilm, masuk di dalam berbagai hal dari kebaikan yang sangat banyak yang mungkin sulit bagi kita untuk menghitung kebaikannya. Bersepat diri dalam kebaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan ikhris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz. Rakuslah kalian, semangatlah kalian kepada apa yang memberikan manfaat bagi kalian. Ila ma yanfa'u, di sini ma adalah isim mausul dalam bahasa Arab, memberikan isyarat. Faedah adalah al-umum, seluruh perkara yang bermanfaat dari kita di dalam kehidupan dunia dan terlebih dalam kehidupan akhirat. Hendaklah kita bersemangat, bersemangat ke arah sana, bersemangat dalam thalabul ilm, dalam menuntut ilmu agama. Karena sesungguhnya thalabul ilm itu adalah miftah kullu khair, merupakan kunci pembuka dari seluruh kebaikan. Tidak ada amalan ibadah yang melebihi akan keutamaan dari thalabul ilm. Bahkan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah berfatwa bahwa thalabul ilm itu lebih anfa, lebih afdal, melebihi an-nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah. Seperti misalkan salat tahajud, misalkan puasa Senin Kamis, itu kalah keutamanya dengan thalabul ilm. Bukan berarti di sini kita meremehkan amalan sunnah. Tidak, tetapi kalau disejajarkan dengan thalabul ilm, itu adalah masih kalah ikhwan fillah rahimakumullah. Kenapa ya ikhwan? Dikarenakan kata beliau al-Imam Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal rahimahullah adalah karena thalabul ilmi itu adalah manfaatnya kepada seorang itu sendiri yang thalabul ilmi, dan juga bermanfaat bagi al-muslimun, bagi manusia secara umum. Karena dengan seorang thalabul ilmi itu akan mendapatkan faedah, mendapatkan faedah dari Al-Qur'an dan Sunnah, mendapatkan ahkam minal kitab wa sunnah, yang akhirnya dia akan berdakwah ilallah tabaraka wa ta'ala, akan memberikan manfaat umat dan kaum muslimin kepada apa yang dia cari. Adapun seorang yang melakukan ibadah nawafil baik berupa salawat atau berupa siang atau berupa sedekah ataupun yang lainnya, itu manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Maka tidak berlebihan kalau para ulama mengutamakan thalabul ilmi di atas ibadah an-nawafil. Kemudian kata beliau ihris ala ma yanfa'u, kemudian wasta'in billah, minta tolonglah kamu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa kita minta tolong kepada Allah? Dikarenakan seluruh apa yang bisa kita lakukan hatta sampai pada kesempatan hari ini, di waktu ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia, di masjid Ibnu Taimiyah ataupun Ma'had Darussalam, itu hal sebatas isti'an, isti'anah, pertolongan minallahi tabaraka wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, bihidayatihi wa taufiq, dengan hidayah dan taufiq dari ini. Bukan karena usaha, bukan karena kemampuan kita sebagai manusia, bukan karena kekuatan kita, enggak, tapi karena isti'anah, dikarenakan adalah pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala semata. Supaya kita ingat akan besarnya andil dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di akhir hadisnya Nabi kita Muhammad SAW menyatakan wala ta'jaz, dan janganlah kalian terlemah, jangan lopro, jangan patah semangat. Seorang syabab, seorang pemuda itu harus mempunyai himmah yang ali, cita-cita yang tinggi, semangat yang membara. Sebagaimana hal ini telah dicontohkan oleh para ulama, para al-muhaddithun min a'immatil hadis, dari imam-imam hadis, dari imam-imam sunnah wal jamaah. Bagaimana mereka semangat di masa muda mereka dalam untuk keluarga. Bahkan di antara mereka ada yang sempat atau tidak sempat untuk menikah, disebabkan sibuknya mereka menuntut ilmu agama. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, seperti Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sampai tidak sempat mereka menikah dikarenakan mereka sibuk dengan ilmu agama. Sedemikian hebat sejarah dan biografi para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Seorang penyair pernah menyatakan di dalam bait syairnya, beliau menyatakan fakun rajulan rijulun fisar wa hammatu himmatihi fisaray, jadilah kalian itu seorang laki-laki yang kakinya itu nampak di atas bumi tetapi cita-citanya tergantung di atas langit. Masya Allah, menunjukkan, memberikan pelajaran dan nasihat kepada kita. Hendaklah seorang muslim, hendaklah seorang mukmin, hendaklah seorang talibul ilm, seorang syabun min syabab, seorang pemuda, itu menjadi iman yang tinggi. Harus bisa, harus bersemangat dalam talibul ilm. Tidak ada hal yang menghalangi biidznillah ta'ala antum menjadi alim dan ulama. Dikarenakan ikhwan fillah rahimakumullah bahwa ilmu agama itu adalah sesuatu yang besar. Dalam ayat, dalam Al-Qur'an Allah menyatakan inna kanulki 'alaika qaulan tsaqila. Sungguh aku akan memberikan kepada kamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Kata Al-Imam Malik Ibn Anas, imam dari Hijrah, imam yang negeri Madinah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan yang berat kita dalam ilmu agama. Maka dengan beratnya ilmu ini butuh perjuangan, butuh semangat yang besar, butuh kekuatan, dan butuh waktu untuk kita bisa meraihnya dari sedikit demi sedikit. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah, maka di sini nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepada kita, hendaklah kita bersifat-sifat diri dalam kebaikan. Di dalam syariat agama kita, al-musabaqah, berlomba, dan al-mubadarah bersifat-sifat diri dalam kebaikan-kebaikan, itu telah ditunjukkan dalam beberapa dalil di antara ayat yang kita baca tadi. Juga dikatakan di dalam ayat atau dalam hadis yang sahih, dicerminkan dalam ibadah salat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk menggapai saf yang pertama dalam salat. Berlomba untuk menggapai saf pertama di dalam salat dikarenakan kemuliaan dan pahala yang sangat besar di dalam saf tersebut. Bahkan seandainya pun kamu harus merangkak, namun di saf yang pertama lakukan. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufir nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Beliau menyatakan dan sebaik-baik saf para laki adalah yang paling awal. Yang paling awal dan yang paling jelek adalah yang paling akhir. Sedangkan saf yang paling jelek bagi seorang, yang paling baik bagi seorang wanita adalah yang paling akhir, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Sini nasihat, ada faedah dan pelajaran di sini. Bahwa kita dilatih oleh agama kita itu untuk mubadarah, untuk bercepat-cepat dalam manfaat dan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan juga di dalam hal-hal yang lain, tidak boleh kita menunda perkara yang baik dalam talabul ilm untuk memanfaatkan masa muda kita. Bagaimana banyak orang-orang yang telah menyesal, dan penyesalan itu adalah tempatnya di akhir, bukan di depan. Mereka menyesal kenapa dulu tidak menuntut ilmu, sekarang sudah tua. Kenapa dulu tidak mempelajari ilmu ini dan ilmu itu, sekarang sudah tidak mampu. Karena tidak bisa dipungkari bahwasanya di antara sebab yang akan menghantarkan seorang kepada kemuliaan di antaranya adalah masa muda, adzakah, kecerdasan. Kalau kita lihat sejarah para ulama, hampir mayoritas mereka itu menjadi imam min a'immah daripada ahli sunnah wal jamaah. Mereka raih pada saat dan mereka mulai dari saat mereka itu kecil, sehingga sejak umur kecil, sejak 6 tahun, 7 tahun, bahkan di tadrib, di tarbiyah anak-anaknya generasi salaf ridwanallahu alaihim ajma'in, 10 tahun sudah harus hafidhul Quran. Tarbiyah mereka, maka mereka dididik sejak umur kecil untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal kitabullah. dihafal dari umur 7 tahun, bahkan mungkin dari 6 tahun mereka hafalkan waktu demi waktu. Sehingga mereka itu kalau kita sejak melihat dan membaca biografi para ulama salaf qadiman wa hadithan, baik di waktu yang dulu dan sampai hari ini, kita akan dapatkan si fulan, si anu, syekh fulan telah hafal Quran sebelum umur 10 tahun, syekh fulan telah hafal Quran sebelum umur 9 tahun. Masyaallah. Ini tarbiyah mereka. Karena seorang yang menuntut ilmu di masa kecilnya, di masa mudanya, hal apa jadi mungkin agak apa namanya suara ini agak tersendat-sendat. Karena kata para ulama bahwa menuntut ilmu di masa muda itu sebagaimana memahat di atas batu, enggak akan pernah hilang dan sirna dari diri kita apa yang telah kita pelajari. Maka saya sarankan dan saya nasihatkan kepada ikhwan untuk punya semangat dalam menghafal Al-Qur'an Karim dengan alangkah lebih baiknya, bahkan apabila kita hadir atau kita menjadi bagian daripada thullabul ilm yang mengisi markaz narasi ahli sunnah wal jamaah dan ma'ahid pondok-pondok ahli sunnah wal jamaah untuk hifdzul Quran, untuk menghafalkan Al-Qur'an Al-Karim dan menghafal Al-Qur'an Al-Karim, itu tidak akan mampu dibandingkan dengan menghafal apapun dan ilmu apapun. Ada di antara para ulama salaf, orang tua mereka itu mengajak anak-anak kecil mereka kepada majelis para ulama, para ahli hadis untuk mendengarkan hadis. Maka sebagian rawi hadis dan sebagian tabi'in ataupun sahabat, itu ada pembagian. Ada sahabat kibar dan ada sahabat sigar. Ada tabi'in kibar dan ada tabi'in sigar. Sahabat yang besar dan sahabat yang kecil, atau tabi'in yang besar dan tabi'in yang kecil. Maknanya apa itu? Maknanya adalah sahabat kibar itu maknanya mereka yang menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu di masa mereka itu sudah, atau memberikan hadis itu di masa mereka itu sudah berumur cukup. Dikatakan sahabat yang sigar itu di antara mereka adalah yang memulai menuntut ilmu dan mendengar hadis dan meriwayatkan hadis, mendengar dari para syuyukh hadis itu di saat mereka masih kecil. Seperti Anas bin Malik berguru kepada Nabi, dan juga Ibn Abbas, itulah Ibn Abbas yang dijuluki dengan Bahrul Ilm, lautan ilmu, itu mendengar hadis-hadis dari Nabi itu adalah di masa kecil. Maka riwayat Ibn Abbas ketika meriwayatkan hadis itu kebanyakan dari sahabat yang lain, dari sahabat yang lain. Ini menunjukkan kepada Ibn Rahimahullah tarbiyah sejak kecil, sejak ini hifdzul Quran dan hifdz menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallam. Kemudian juga Ibn Rahimahullah selain menghafal Al-Quran dan juga hadis Nabi, kita sibukkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat di masa muda kita. Kita berusaha mempelajari akidah yang sahihah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita belajar tentang muamalah, kita belajar tentang akhlakul karimah, kita belajar tentang al-fiqh, kita belajar tentang berbagai permasalahan agama di saat kita masih hidup. Ada cerita Syekh Abdurrahman Ibn Nafir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, termasuk seorang ulama yang sudah menonjol dan bersafar di seluruh penjuru dunia padahal waktu itu umur beliau masih muda. Ada cerita beliau mengarah tafsir Taisir Karimur Rahman Fitafsiri Kalamil Manan itu pada saat umur yang sangat muda sekali. Berapa itu? 35 tahun. Diselesaikan tafsir itu berapa tahun? Diselesaikan menyusun tafsir itu hanya 2 tahun. Sehingga selesai di saat beliau itu berumur 37 tahun. Masya Allah. Sangat muda sekali. Tapi bagaimana beliau bisa menghafal dan bisa menyusun tafsir yang sedemikian hebatnya, bahkan menjadi marabut seluruh manusia, bahkan umat kaum muslimin seluruh dunia dalam waktu hanya 2 tahun? Itu menunjukkan ada pelajaran di situ, kuatnya ilmu beliau dari sejak masa muda beliau. Dan beliau mengarang kitab Al-Qawaid Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Itu beliau karang pada saat umur 24 tahun. Kalau di sini mungkin baru SMA, sebentar langsung bisa mengarang. Masya Allah, Al-Qawaid Fiqhiyah menjadi marazi berbagai universitas dan pondok dan marazi ahli sunnah wal jamaah di seluruh dunia. Maka Ikhwan Fillah rahimahullah, itu contoh dari para ulama dan contoh dari para salaf kita ridwanullahi alaihi ajma'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nasihat di dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Allah menyatakan wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Dan cepatlah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Ini ada isyarat kepada kita semua dan nasihat kepada kita semua, hendaklah kita ini bersegera untuk meminta maghfirah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita melakukan kesalahan ataupun dosa. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Fa'idatul muttaqin, yang hal itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ikhwan Fillah rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan badiru bil a'mali salihah fatakunu fitan kaqatil laili mudlil yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi ardin min ad-dunya. Beliau menyatakan bersegeralah kalian kepada amalan saleh, karena akan muncul fitnah yang sangat besar kepada kita. Sebagaimana fitnah itu menelannya malam yang sangat gelap, atau terpotongnya malam yang sangat gelap, di pagi hari seorang itu bisa menjadi seorang mukmin, wajib bisa kira pada sorenya dia sudah kafir. Kemudian dia sore dalam keadaan mukmin, kemudian di pagi hari dalam keadaan kafir, yang dia itu adalah menjual agamanya dengan dunia, dengan perlihatan dunia. Di sini juga jadi kepada kita semua untuk mubadarah, untuk bercepat diri dalam amalan kebaikan, bercepat diri dengan amalan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan disebutkan oleh para ulama makna dari fitan di sini akan muncul fitnah-fitnah yang sangat banyak kepada kita. Di antara bentuk dari fitnah itu adalah al-jahl, kebodohan. Kebodohan kebodohan yang menimpa kaum muslimin di berbagai tempat adalah fitnah, dan obatnya adalah belajar. Obatnya adalah belajar dan datang kepada para ulama, datang kepada ahli ilmu, datang kepada para murid-muridnya para ulama, sehingga fitnah, kejahilan yang ada pada dirinya itu hilang. Dan di sini, di dalam talabul ilm, hendaklah seorang harus berhati-hati dalam mengambil ilmu agama, karena disebutkan oleh para ulama, kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak, al-isnadu min ad-din fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sangat sangat periwayatkan ilmu berupa Al-Qur'an dengan hadis atau ilmu yang lain adalah sebagian dari agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama tersebut. Kita ambil ilmu ini dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, para ulama yang amanah kepada kaum muslimin, amanah yang benar-benar berikhlas dalam berdakwah dan menjaga secara mertabiah kaum muslimin. Di antara contohnya di hadal akhir terdapat para ulama kibar dari kalangan ahli sunnah wal jamaah seperti al-imam al-allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau telah meninggalkan kita. Seperti Asyik bin Uthaymin ataupun para ulama lain seperti Asyik Rabi Ibn Hajar Marsali, kemudian Syekh Shalih Fauzan, kemudian Syekh Al-Albani, kemudian para ulama yang lain, dan sangat banyak di mamlakah Al-Arabiyah dan Saudiyah atau para ulama yang di Bilad Yaman seperti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Musawmi, Syekh Muhammad Ibn Abdul Al-Imam, wah banyak dari para ulama, dan di antaranya adalah Syekh Sunan Al-Fadhil Al-Alim Al-Faqih Al-Zahid Abdurrahman Al-Adami Habibullah Ta'ala Wara'ah, yang insyaAllah Ta'ala tadi sampaikan kepada anda semua akan memberikan nasihat kepada kita semua, kepada talabul ilm yang sangat berharga, dan beliau termasuk imam, termasuk tuqtabar au yuqtabar min a'immah imaman min a'immah ahli sunnah, teman kalau imam dari imam ahli sunnah wal jamaah, seorang yang tawadhu', yang mempunyai dzul akhlaqul karim au dzul akhlaqul karim, punya akhlak yang sangat mulia, seorang yang tawadhu', seorang yang faqih dalam berbagai disiplin ilmu, baik dari sisi akidah, baik dari sisi yang lainnya, terlebih dalam masalah fikih, maka akan fikih rahimahullah. Dan seterusnya kita mengambil ilmu dari mereka, dari para ulama dan orang-orang yang merupakan murid dari beliau rahimahullah ta'ala. Jam berapa ini? Mana kan dia? Jangan sampai nanti 12 ini. Disampaikan nanti ya, kalau terlalu panjang waktunya melebihi insyaallah. Seorang penyair, Al-Imam Ibn Farid rahimahullah ta'ala, pernah menyatakan dalam baitnya yang sangat indah. Kata beliau, dalam memberikan semangat pada thullabul ilm. Beliau menyatakan idza kana yu'dika harbul masif wa fardul sarifi wa fardul syata wa yu'dika husnu zamanul rabi fa akhuduka lil ilmi kulli mata. Kata beliau, apabila musim panas itu membuat kamu kepanasan dan membuat kamu susah, dan musim dingin itu membuat kamu kedinginan, juga indahnya musim semi itu membuat kamu terlena, maka katakan, kapan kamu akan mengambil ilmu agama? Maksudnya apa di sini kata beliau? Bahwa belajar thalabul ilm, mempelajari Al-Qur'an wa Sunnah, difahami salafil ummah, itu butuh pengorbanan. Belajar di marafin ahli sunnah, terlebih di marqis yang mulia di sejarah salaf, semana ini butuh pengorbanan. Teriknya ataupun panasnya matahari itu gak akan mempan bagi kita. Dinginnya, musim dingin itu gak akan berarti bagi seorang thalibul ilm. Musim hujan ataupun musim kemarau ataupun apapun gak akan berarti bagi kita, bagi seorang thalibul ilm. Maka bagaimana para imam, dahsyatnya mereka dalam thalibul ilm. Mereka itu membelah lembah, menyisiri gunung, mengarungi samudera yang sangat luas hanya untuk kadang mendapatkan satu hadis dari seorang ahli. Butuh perjalanan berbulan-bulan, butuh perjalanan yang sangat lama dan berbulan-bulan. Tapi mereka sadar ada di antara mereka yang sampai kehabisan bekalnya itu minum air kencingnya sendiri menggunakan. Masya Allah. Ada di antara mereka itu yang sampai mengambil dan mencari makanan di tempat sampah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika beliau kehabisan tempat dalam ilmu, beliau pulang kerja kehabisan lagi, sudah dapat bekal, balik lagi menuntut ilmu, kehabisan lagi, pulang lagi kerja dulu. Sang beliau kadang harus mengambil inah, yakni anggur yang sudah ada di pasar, sudah membusuk. Itu mereka ambil hanya sekedar untuk menguatkan badan ini untuk bisa mengambil ilmu, ilmu kitab wa sunnah. Ini yang akan memberikan faedah kepada kita. Maka di sini nasihat dari Ibn Qari rahimahullah ta'ala dan juga dari ayat dan hadis yang diberikan yang telah kita baca tadi merupakan hal yang berarti bagi kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi nasihat bagi kita semuanya dan berikan kebaikan bagi kita untuk kembali dan terus bersemangat dan menggunakan waktu-waktu kita dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semuanya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelemahan ilmu yang ada pada kita. Wa'alaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.